Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfirah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umur muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, pada kesempatan malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah masih memberikan limpahan rahmatnya, diberi kemudahan melangkahkan kaki kita menuju masjid dari masjid Allah Ta'ala. Dalam rangka memahami ilmu syar'i. Dan ini amalan yang agung. Sebagaimana hadis Daruqutni disahihkan oleh Asy-Albani rahimahullah, man kharaja min baitihi fi sabilil fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari syariatnya Allah Azza wa Jal, fa huwa fi sabilillah, maka dia itu orang yang berada di jalannya Allah. Hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Sehingga amalan yang mulia ini akan semakin mulia ketika seorang mengikhlaskan dirinya fi talabul ilm. Ma'asyiral muslimin, pembahasan kita masih melanjutkan pada bab yang dibawakan Syekhul Islam rahimahullah, bab yang ke-40. Kita ulang sedikit agar supaya ada faedah bagi yang tidak hadir dua pertemuan yang lalu. Pembahasan ini dibawakan oleh Syekh pada bab ke-40. Bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab apa yang telah datang tentang hukum orang yang jahada syai'a, mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah. Barakallahu fiik. Bab ini dimasukkan dalam kitab Tauhid. Barakallahu fiik, karena Tauhid ada tiga. tauhid. Yang pertama al-uluhiyah. Dan Syekhul Islam sudah membahas dari bab yang pertama sampai bab ke-39. Semuanya membahas dengan teliti tauhid yang pertama, al-uluhiyah. Barakallahu fiik. Lalu Syekhul Islam rahimahullah pada bab ke-40 akan membahas bagian tauhid dari tauhid asma was sifat. Barakallahu fiik. Kenapa dibahas? Karena ini termasuk dari tauhid yang seorang hamba diciptakan oleh Allah untuk mengamalkan tauhid ini. Singkat judulnya maudhu' manjahada, hukum siapa saja yang menentang tauhid asma wa sifat. Apa hukumnya? Apa ada orang yang mengingkari dari nama Allah dan sifat? Jawabannya ada. Bukan zaman dulu, di akhir zaman pun, bahkan di akhir-akhir generasi tabi'in muncul orang yang mengingkari nama dan sifat Allah. Jahm bin Safwan. Dan ini dimasukkan bab karena ada orang yang tidak meyakini asma, nama-nama dan sifat Allah. Adapun tauhid rububiyah, meyakini Allah Ta'ala sebagai pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta, orang musyrik sudah percaya. Sehingga maudhu ini tanpa dikupas pun mereka sudah tahu adanya pencipta. Siapa penciptanya? Allah Rabbul Alam. Itu orang musyrik. Sedikit orang-orang yang mengingkari adanya Allah. Hanya orang-orang komunis, ateis, yang tidak beragama. Barakallahu fiik. Walaupun hatinya pun akhirnya mengakui sebenarnya ada pencipta. Barakallahu fiik. Cuman mereka sombong meyakini Allah satu-satunya pencipta. Sehingga kitab ini barakallahu fikum dibahas bab ini. Poin yang kedua, meringkas apa yang sudah lewat dari pertemuan yang lalu, barakallahu fik. Yang kedua adalah makna jahada, mengingkari. Mengingkari nama dan sifat ada dua macam. Kulasohnya, ringkasannya. Yang pertama adalah mengingkari dalam bentuk takdzib, mendustakan. Orang yang mendustakan adanya Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat, bila tidak diragukan, ini kufur. Kufur walaupun satu nama saja, dan nanti akan disebutkan dalilnya. Wahum yakfuruna birrahman, dan mereka orang-orang jahiliyah yakfurun, mengkufuri, mendustakan nama Allah Ar-Rahman. Orang musyrik yang tidak percaya Allah punya nama Rahman dinamakan oleh Allah, wahum yakfurun birrahman, dalam surat Ar-Ra'd ayat 30, dan nanti akan dibahas. Maka ini barakallahu fik, seperti orang mengatakan Allah tidak punya tangan, pada Allah mengatakan yadullah faqaidihim bal yadahu mabsutatan, dan sekian banyak ayat yang Allah menetapkan pada dirinya sifat yad, sifat dzatiyah. Allah punya tangan. Dan ini Jahm bin Safwan yang mengingkari hal-hal seperti ini dan diikuti oleh para pengikutnya. Dan ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin kufur biijma'il kaum muslimin karena mengingkari berita dari Allah dan Rasul. Seperti kisah Imam Malik ketika datang kepadanya seorang bertanya, kaifa istawa? Imam Malik, bagaimana Allah beristiwa di arsy? Katanya Allah bersemayam beristiwa di arsy. Lalu Allah turun. Secara logika, kalau Allah turun berarti arsy-nya kosong. Ini logika manusia. Kaifa istawa? Imam Malik menjawab bahasa ringkas, al-istiwa ma'lum. Allah Ta'ala mensifatkan dirinya istiwa di aras, ma'lum, diketahui dengan dalil Quran. Ada 7 ayat yang semuanya mengisyaratkan, menunjukkan dalil Allah beristiwa di aras. Wal imanu bihi wajib, kata Imam Malik, mengimaninya wajib. Wa al-kaifiyah majhul, membagaimanakan Allah beristiwa majhul, kita tidak tahu karena tidak ada khabar dari Allah Ta'ala cara duduk kayak beristiwanya bagaimana. Wa su'alu anhu bid'ah, pertanyaan seperti itu bid'ah. Sahabat tidak pernah bertanya kepada Nabi yang langsung mendengar Ar-Rahman 'alal ars istawa, yang langsung mendengar tidak bertanya. Sahabat tidak bertanya bukan berarti tidak tahu. Sahabat orang yang paling ngerti bahasa Arab, tapi mereka orang yang paling tunduk dengan semua berita dari langit. Kata Imam Malik, wa ma araka illa dhalal, saya tidak lihat kamu kecuali orang yang sesat. Lalu Imam Malik mengusir orang ini dari majelisnya karena membawa syubhat dalam majelis, membawa pemikiran yang menyimpang di majelisnya Imam Malik dan diusir. Barakallahu fik, karena membahayakan pemikiran seperti ini. Sampai Imam Malik ketika menjawab keluar keringat dinginnya di keningnya saking takut kepada Rabbul Alamin. Yang kedua kesimpulannya adalah bahwa mengingkari yang kedua, ingkaru ta'wil, pengingkaran dalam ta'wil. Ta'wil artinya penafsiran makna. Dilihat, kata saya dilihat, kalau penakwilan, penafsiran makna tidak ada alasan yang benar secara bahasa Arab, ini takwil, ingkaru takwil yang tidak dibenarkan. Tayib. Kalau itu takwil musawwakh, musawwih, ada alasan dalam bahasa Arab, ada alasan. Inilah yujibul kufr. Namun kalau yang kedua tidak ada alasan yang benar dari sisi makna, maka ini ingkaru ta'wil yang bisa menjadikan sebab dia kufur. Mudah-mudahan bisa dipaham. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, tajri bi'ayunina, kapalnya Nabi Nuh berjalan di atas air, tapi Allah sifatkan keadaan kapal tersebut tajri bi'ayunina dalam surat Al-Qamar. Orang menafsirkan tajri bi ardina, ayun diterjemah dengan ardun. Secara lughah tidak ada makna ayun maknanya ardun, Berarti takwil yang ini tidak ada hubungannya secara bahasa yang dibenarkan. Ini batil. Barakallahu fiik. Ini kesimpulan dari pertemuan yang lalu, dan sekarang kita akan masuk langsung pada dalil. Wa qauluhu qaulullah taala. Kita langsung masuk pada firman Allah taala. Sebenarnya di sini Syekh akan memberikan kaidah-kaidah penting dalam asma wa sifat, namun ini perlu majlis yang khusus karena ini butuh waktu yang lebih daripada majlis ini. Agar tidak keluar dari harapan dari matan bab ini, maka kita langsung pada dalil. Adapun qawaid yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin mungkin butuh waktu khusus, majlis khusus. Untuk mempersingkat pembahasan, kita langsung dalil. Qauluhu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wahum yakfurun birrahman. Surat Ar-Ra'd ayat 30. Wahum yakfurun, dan mereka, hum yang dimaksud mereka, ay kufaru Quraisy, dan mereka orang-orang kafir Quraisy, yakfurun birrahman, mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Al-Murad yang dimaksud anahum yakfurun, mereka orang-orang musyrik kafir Quraisy mengingkari bihadal ism labil musamma, mengingkari nama Ar-Rahman, bukan albil musamma, bukan yang diberi nama, yaitu Allah. Allah punya nama Ar-Rahman, yang diingkari itu Ar-Rahmannya, bukan Allahnya. Wahum muqiruna bihi, adapun dengan nama Allah al-musamma tadi, muqir yuqirun, menetapkan nama Allah. Dalilnya, kalau orang musyrik kafir Quraisy mengimani nama Allah dalam surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallahu. Wala in sa'altahum, kalau engkau tanyakan kepada mereka orang musyrik kafir Quraisy, ya, man khalaqas samawati wal ard, siapa pencipta langit dan bumi? Kata Allah, la yakulunallahu, pasti, pakai lam taukid, nun taukid, pasti tidak lain jawabannya Allah. Berarti orang musyrik kafir Quraisy mengimani, menetapkan nama Allah. Berarti wahum yakfuruna birrahman, yang diingkari adalah nama Ar-Rahman. Baik. Asbabun nuzul dari ayat ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah adalah wi hadisi Suhail ibni Amr. Dalam sebuah kisah di mana seorang utusan kafir Quraisy namanya Suhail ibni Amr, dutanya orang kafir Quraisy. Lama aradan nabiyyu, setelah nabi menginginkan sallallahu alaihi wasallam ayat tubas sulha, untuk menulis perdamaian, fi ghazwatil hudaybiyah, dalam peperangan Hudaybiyah. Jadi ketika nabi mau berangkat umrah, muhaji atau umrah, dikisahkan mereka ditahan, tidak boleh masuk Mekah untuk tawaf. Maka kemudian Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan, karena banyak keluarga di sana, diutus menyampaikan, kita bukan mau perang, kita tidak bawa senjata, bawanya adalah sembelihan al-hadyu, kita bukan mau perang, kita mau tawaf. Orang musyrik tidak ridho. Akhirnya diutuslah Rasul sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan sebagai duta menemui tokoh-tokohnya. Maka kemudian diberitakan Utsman dibunuh, terjadilah bai'atur ridwan, siap mati membela Utsman bin Affan. Maka kemudian setelah itu terjadilah diplomasi orang musyrik, diutuslah Suhail. Begitu datang utusan musyrikin Suhail ibni Amr, Nabi mengatakan al-amru sahl, urusannya mudah ya. Karena yang datang namanya Suhail. Suhail artinya gampang. Sehingga Nabi pun optimis, al-amru sahl, insyaallah urusannya gampang. Sebab yang datang juga namanya Suhail. Begitulah. Maka setelah Suhail bin Amr mengatakan melakukan islah dengan Nabi, bikin kesepakatan-kesepakatan, qala lil katib, Nabi menyampaikan kepada penulis. Penulis di sini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib dalam riwayat. Qala lil katib, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum menulis surat kesepakatan, di bagian paling atas ditulis bismillahirrahmanirrahim. Ditulislah. Maka setelah ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, qala Suhail, Suhail berkata, Amar Rahman, fa wallah ma adri ma hiya, walakin uktub bismikallahumma. Adapun Ar-Rahman, lihat, adapun Ar-Rahman di sini demi Allah, saya tidak tahu. Dan saya tidak tahu mahia, tidaklah siapa itu Rahman. Bahkan dalam riwayat yang kami ketahui, Ar-Rahman itu illa Rahman al-Yamamah, ada namanya Rahman tapi di negeri Yamamah, yang dimaksud Musailamah al-Kadzab. Itu yang kami tahu. Adapun di sini bismillahirrahmanirrahim, kami tidak tahu. Maka kata Suhail, uktub, tulis saja bismikallahumma, ya, dengan menyebut namamu Allah. Jadi dia percaya dengan nama Allah tapi tidak mau mengimani nama Allah Ar-Rahman. Ini hadis Bukhari. Dalam kisah ini, dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Maka Nabi pun menyuruh kepada Ali, wahai Ali, hapus, hapus. Nabi ngalah, ngalah beliau demi kemaslahatan. Bukan berarti Nabi tidak mau menang. Masa nama Rahman dihapus demi kemaslahatan? Hapus ya Ali. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ali bin Abi Thalib rasanya berat sekali menghapus nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak mau menghapus. Maka Ali diminta untuk menunjukkan mana yang tulisan Ar-Rahman, mana yang dimaksud, mana Nabi mau menghapus sendiri. Karena beliau tidak bisa baca. Mana tulisannya? Begitu. Ini orang musyrik baru ridho, bismikallahumma, tertulislah, tertuanglah bismikallahumma min Muhammad Rasulillah. Suhail kembali menyampaikan, kalau nama Muhammad Rasulullah, Rasulullah, buat apa kami memerangi kamu? Hapus Rasulullahnya. Kami hanya mengakui kamu hanya Muhammad. Hapus. Maka Nabi pun ngalah. Ya, tidak masalah. Ngalah. Maka dihapuslah min Muhammad Rasulillah. Rasulillahnya dihapus. Ngalah lagi. Masya Allah. Tapi ngalah di sini mengandung banyak kebaikan. Setelah itu baru berisikan beberapa poin-poin. Siapa saja orang musyrik yang masuk Islam, hijrah ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Ya. Tapi kalau ada orang Madinah yang tinggal di Mekah, tidak boleh kembali ke Madinah. Tidak boleh dikembalikan ke sana. Dan tidak ada haji boleh tahun depan. Begitu beberapa poin-poin yang intinya sulh itu secara zahir kelihatannya merugikan kaum muslimin. Sampai di dalam kisah ketika Nabi SAW sudah mau tahallul, beliau mau pulang tahallul, maka kemudian beliau masuk ke kemahnya dan menyuruh para sahabat memotong rambut. Ya. Maka kemudian sahabat tidak ada yang mau. Berat rasanya. Maka istrinya memberi isyarat, "Wahai Nabi, Anda keluar, minta dipotong rambutnya." Setelah itu beliau keluar atas saran istrinya dan memotong rambutnya. Setelah itu para sahabat melihat dan mereka memotong rambut mereka. Ya. Ini kisah dalam kenapa turun ayat ini, wahum yakfurun birrahman. Barakallahu fiik. Kita lanjut. Wa hadhihi minal amsilah. Di sini di antara contoh allati yuradu biha, yang dimaukan dengannya al-ism dunal musamma. Tayyib, nama bukan yang diberi nama. Allah punya nama, Allah, tapi dia diberi nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan sekian banyak nama. Waqad qala ta'ala, Allah Ta'ala sendiri berfirman dalam surat Al-Isra 110, Qulid'ullaha awid'ur Rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna. Maka katakanlah Muhammad, kul, katakan Muhammad, ud'ullah, berdoalah kalian dengan menyebut Allah. Awid'ur Rahman, atau berdoalah kalian dengan menyebut Ya Rahman. Ya, ayyamadad'u, apapun yang kamu ucapkan dari dua nama ini, falahu al-asma'ul husna, maka milik Allah Ta'ala nama-nama yang baik. Jadi Allah Ta'ala memiliki nama yang husna, dan nama yang husna ini banyak. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan, inna lillah tis'atun wa tis'ina isma. Sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama. Ya. Ada 99 nama. Inna lillah, sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghitung, mengamalkan nama-nama tersebut, maka Allah masukkan dia di dalam jannah. Nama Allah banyak, tapi bukan berarti Allah banyak. Tetapi orang ini memahaminya, kalau Allah punya nama banyak berarti Tuhannya banyak. Bukan. Tayyib, Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat. Di antara yang disebutkan tadi 99. Namun 99 ini laisat lil hasr, bukan batasan. Kenapa bukan batasan? Karena dalam hadis yang lain, as'aluka bikulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsa, au anzalta fi kitabik, au alamta ahadan min khalqik, au istaksarta fi ilmil ghaib. Saya memohon dengan namamu ya Allah, bikulli ismin, dengan semua nama, huwa lak, yang engkau namakan. Di mana Allah menamakan dirinya? Dalam Quran. Antum kalau membaca Al-Quran akan didapati nama-nama Allah Al-Husna. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama itu dalam kitabmu. Au alam tahu, atau engkau ajarkan ahadan kepada seorang min khalqik, kepada makhlukmu, diantaranya Rasul. Nama yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan nama untuk Allah, itulah nama Allah. Boleh berdoa dengannya. Atau yang terakhir, au istaksarta fi ilmil ghaib, atau nama yang engkau telah simpan di ilmu ghaib. Berarti ada nama yang kita belum tahu, yang Allah tidak sebutkan untuk kita. Maka semua nama punya sifat. Sehingga kalau orang percaya hanya 10-20 sifat, berarti mengingkari sekian nama dan sifat Allah. Ini yang harus dipahami, dan ini akidah para sahabat, para salafunas saleh. Baik. Selanjutnya, jadi Allah punya nama Ar-Rahman. Berdoa dengan nama Rahman boleh. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Muhaimin. Semua nama-nama itu boleh antum berdoa dengan. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Astaghizu bi rahmatik. Ya, beristighasah menyebut nama atau sifat Hayyun, Qayyum, itu termasuk bertawassul dengan nama Allah. Boleh. Sama saja Anda memanggil Allah, Ya Razzaq, Zat yang memberi rezeki. Siapa itu? Allah. Tayyib. Bi ayyi ismin min asma'ihi tad'una, maksudnya ayyama tad'u falahul asmal husna. Dengan nama yang kalian berdoa dengan nama dari nama-nama itu, fa innalahu al asmaul husna, Allah Ta'ala memiliki nama yang baik. Fakullu asma'ihi husna, semua nama Allah bagus. Fad'u bima syi'tum minal asma', berdoalah kalian dengan nama-nama yang Allah miliki sekehendak antum. Kalau antum ingin ilmu, ya panggil Ya Alim, alimni. Ya Alim, alimni ilma. Ya Mufahim, fahimni ilma. Dan seterusnya. Baik. Wa yuratu bihadihil ayat, yang dimaukan ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 30, ingkaru ala Quraisy adalah pengingkaran terhadap orang Quraisy musyrik. Wa fil ayati dalilun, dalam surat Ar-Ra'd sekaligus sebagai dalil, ala anna man angkara asma'an min asma'ihi ta'ala fa innahu yakfur. Ayat ini sebagai bantahan orang kafir Quraisy yang mengingkari Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekaligus ayat ini dalil bagi siapa saja yang mengingkari nama dari nama Allah, maka dia kufur. Makanya para ulama mereka mengatakan Jahm bin Safwan, Jahm bin Safwan termasuk dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Karena Jahm bin Safwan tidak percaya Allah punya nama dan sifat. Kenapa? Karena mereka meyakini kalau Allah punya nama, punya sifat, berarti kayak makhluk. Allah punya sifat yad, tangan, manusia juga punya tangan, berarti kita menyamakan Allah. Ini akalnya Jahm bin Safwan. Ahlussunnah tidak seperti itu. Makanya kaidah Ahlussunnah isbatun bila tasbih. Isbatun bila tasbih. Apa maksudnya? Menetapkan nama dan sifat tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Isbat bila tasbih. Dalilnya laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dengan siapapun. Dan dia wahuwa as-sami' yang mendengar. Nama Allah As-Sami'. Al-Basir, Allah melihat. Kita juga melihat. Kita juga mendengar. Tetapi laisa kamitslihi syai. Kita mendengar, kita melihat tidak sama sedikit pun dengan penglihatan dan pendengaran Allah. Ini Ahlus Sunnah. Isbat bila tashbih, ya. Isbat bila tamsil atau tashbih. Tanzihan bila ta'til. Apa maksudnya? Tanzih, mensucikan Allah. Tanzih, kita mensucikan Allah. Namun bila ta'til, tidak mengosongkan. Allah punya sifat. Naam, sama' wa huwa sami', mendengar. Ya. Kita yakini mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Kalau Jahm bin Shafwan, taruhlah dia punya nama sama' bila sama', tanpa mendengar. Mendengar tanpa punya sifat mendengar berarti tuli. Kan begitu logikanya. Allah Basir, melihat. Bilal Basar, tanpa melihat. Ini namanya tanzih tapi taktil. Ahli Sunnah tidak. Tanzih bila taktil, mensucikan tanpa mengosongkan makna. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini kaidah-kaidah yang penting untuk membantah orang-orang yang berpemikiran sesat dari kalangan Jahmiyah dan para pengikut, baik Asy'ariyah, Al-Karomiyah dan sejenis. Taib. Wali wahum yakfuruna birrahman. Dalilnya adalah, dan mereka orang musyrik, musyrik kafir jahiliyah, mengingkari nama Ar-Rahman. Wali annahum mukadzibun. Kenapa dikatakan kafir, kata Syekh? Karena mukadzibun lillah, mendustakan beritanya Allah. Wali rasulihi, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hada kufrun, dan ini kekufuran, menolak. Wa hada wajhul istishhadil muallif bihadhil ayati. Inilah sisi pendalilan syahid dari bab yang dibawakan oleh muallif dengan ayat ini, surat Ar-Ra'd 30. Selanjutnya ayat disebutkan dalam ayat kelanjutan, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia Allah. Khobar la nafiyah lil jinsi mahduf wa taqdir la ilaha haqqun illallah. Khobarnya dibuang, nafiyah lil jinsi mahduf, terbuang, dikira-kirakan la ilaha haqqun, tidak ada sesembahan yang benar. Illa huwa, kecuali dia Allah. Wa mal ilahul batil, adapun ilah yang batil, fakasir, banyak. Batu dianggap ilah, pohon dianggap ilah, kerbau dianggap ilah. Semua itu ilah tapi batil. Seperti dalam surat Luqman ayat 30. Dalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang demikian itu bi anna Allah, bahwasanya Allah, Allah itu huwal haq, sesembahan yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan apa saja yang mereka berdoa kepada selain Allah, batil. Walaupun namanya Tuhan, silahkan kamu beri nama Tuhan, Tuhan, Tuhan, tapi kata Allah Tuhan yang batil. Surat Luqman ayat 30. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ayat berikutnya, alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah saya bertawakal. Lihat, ay alaihi wahdah, hanya kepadanya semata. Li'anna taqdimul ma'mul, karena didahulukan ma'mul, yadulu alal hasr, mengandung makna meringkas hanya. Seperti kalimat iyyaka na'budu, maf'ulnya didahulukan, tayyib, fi'ilnya diakhirkan. Seharusnya na'budu iyyaka, mengandung makna al-hasr hanya, meringkas. Ya, barakallahu fiik. Fa idza qulta mathalan, kalau kamu mengatakan darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Fa innahu yadullu ala annaka darabtahu walakin la yadullu ala annaka lan tadrib khairah. Kalimat seperti ini, saya memukul Zaid, maka sesungguhnya menunjukkan atas bahwa dirimu memukul Zaid, walakin namun la yadullu, tidak menunjukkan ala anak, bahwa kamu lam tadrib ghairahu, tidak memukul yang lain. Lihat, darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Bisa jadi kamu memukul Amr juga, Ahmad juga. Wa idza qulta, namun kamu mengatakan Zaidan darabtu, Zaid itu yang saya pukul. Maknanya adalah hanya Zaid yang saya pukul. Itu mendahulukan ma'mul. Baik, dalam bahasa. Dalat ala annaka darabta Zaidan walan tadrib ghairah, menunjukkan makna kamu memukul Zaid tapi tidak mukul orang lain. Darabtu apa? Zaidan darabtuhu. Sabaqa makna tawakkul wa ilaihi alaihi tawakkaltu. Kalimat tawakal sudah lewat pembahasannya dalam pembahasan babut tawakul, sehingga Syekh tidak mengulang. Ya, intinya tawakal i'timadul qalb 'ala Allah bi fi'lil asbabil ma'dzun asyar. Kesimpulannya, tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah. Na'am, bi fi'lil asbab, dengan melakukan sebab-sebab al ma'dzun asyar'i, yang diizinkan dan disyariatkan. Itu tawakal. Tawakal itu melakukan sebab yang diizinkan. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah pada pembahasan bab ini. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Kami mohon maaf bila mana salah dan kurangnya. Wa la'afu minkum. Wa akhiru ta'wana subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.